besok. Filmnya namanya Joker. Saya gak berani ngomong. Saya belum nonton dan tidak berminat nonton. Film Joker itu adalah film tentang seseorang yang katanya asalnya dizolimi, merasa gagal, tapi ketika dia membunuh orang, dia merasa ada kelapangan hati, sehingga dia membunuh terus sampai ibunya sendiri dibunuh. Sedang rame di sosmed tentang sebuah film, tidak perlu saya sebutkan, di mana tokoh utama film itu seolah-olah membenarkan dirinya melakukan sebuah kejahatan karena dia berulang-ulang kali dizolimi oleh yang lain. Nah, itu dan jadi apa semacam viral kata-kata bahwa orang jahat itu adalah orang baik yang disakiti. Nah, itu menjadi semacam pembenaran lah di sosmed. Itu kira-kira bagaimana agar kita menghindari sifat seperti itu, cara menghindarinya, dan saat ada teman yang berbicara seperti itu, bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Filmnya namanya Joker. Saya gak berani ngomong. Saya belum nonton dan tidak berminat nonton. Film Joker itu adalah film tentang seseorang yang katanya asalnya dizolimi, merasa gagal, tapi ketika dia membunuh orang, dia merasa ada kelapangan hati, sehingga dia membunuh terus sampai ibunya sendiri dibunuh. Karena ini dibuatnya bukan oleh orang yang beriman kepada Allah dan meniru Rasulullah, maka standarnya standar yang berbeda. Kalau ada orang yang mengatakan begitu, bahwa orang yang apa, orang jahat itu orang yang baik yang dizolimi, jahat mah jahat weh. Ya kalau orang baik mah dizolimi tetap dia akan idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kita sudah berusaha baik, kemudian kita disakiti orang. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disakiti. Para sahabat disakiti. Ada solih, ada muslih. Ada orang yang solih itu orang yang baik, memperbaiki diri terus-menerus. Ini tidak banyak musuhnya. Orang senang. Musuh juga orang jahat tidak merasa terganggu. Terganggu itu oleh muslih, orang baik yang ngajak orang lain jadi baik. Pasti ada musuhnya. Disakitin. Para nabi juga tidak ada yang mulus hidupnya. Disakitin. Bukankah yang ceramah ini juga dibully? Berapa tahun? Tapi tidak, memang sunatullahnya begitu. Disakiti rugi tidak? Tidak, yang rugi itu menyakiti. Dihina rugi tidak? Tidak, yang rugi itu menghina atau berperilaku hina. Nabi aja yang mulia dihina, masa kita yang hina betulan tidak ada yang menghina? Kita kan hina asli. Nabi saja yang begitu mulia, akhlaknya sempurna, ada yang sebel ke Nabi Muhammad. Apalagi ke kita yang nyebelin asli. Ya. Dan penghinaan orang ke kita itu lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang aslinya. Betul? Apa contohnya? Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Sabar atau syukur, Bu, disebut si banyak omong? Bu, syukur. Berarti dia hanya nyebut ibu si banyak omong dan bukan menghina, karena itu fakta, benar? Ibu harus bersyukur. Yang menghina ibu tidak tahu bahwa ibu banyak cicilan, banyak hutang, banyak dosa, banyak ketombe, banyak koreng, dan sebagainya. Iya kan? Banyak yang tidak diketahui orang. Coba dengarkan orang yang menghina kita, pasti cetek dibanding kehinaan kita yang tidak diketahui oleh dia, ditutupi oleh Allah.